Mas Lila no, aku kang mas wis cukup lelek no. Terus naiki ora bakal bisa tak baleni dadi siji. Aku kesandung masa lalu. Siji-sijine mung rika mboten enten sing liyane rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Kenanglah aku di hatimu selamanya jadi mas.